Mitra bisnis, beberapa waktu lalu, ribuan warga Serang, Banten, memblokir jalan sebagai aksi protes, mendesak bupati mencabut izin pembangunan sebuah pabrik air minum. Pembangunan pabrik ditakutkan mengakibatkan kekeringan. Di sisi lain, meskipun izin sudah diperoleh, namun tidak adanya kepastian hukum terhadap aksi-aksi seperti ini tentunya tidak memberikan ketenangan bagi pengusaha, termasuk investor asing. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengusaha perikanan Ridwan Gunawan. Pak Ridwan, apa komentar Anda? Kalau di dunia bisnis secara umum, saya nggak tahu. Tapi di dunia perikanan sih, bukan rule of law, law of the ruler. Jadi rulernya mau apa, kalau begitu salah, kapal disita, hanya kesalahan kecil aja bisa disita. Satu ada inspektor, misalnya dari pembeli asing naik ke kapal, kemudian ketahuan, hanya karena salah kecil aja. Kalau perusahaan yang kita yang punya izin lengkap, kapalnya ditahan. Dan hal seperti itulah. Tentu kalau yang illegal fishing, kita juga setuju, mau dibakar ke kapalnya, mau ditembak, angkatan laut juga setuju-setuju aja. Hal-hal seperti inilah. Tapi nggak bisa menyalahkan siapa-siapalah. Ini satu sistem umum nasional. Bisakah kesalahan lemahnya penegakan hukum ini dilimpahkan ke pemerintah? Saya bukan bicara pemerintah, tapi oknum-oknum. Itu, waduh, punglinya tuh luar biasa di daerah itu. Jadi, ongkosnya jadi mahal. Kalau produk perikanannya bisa dijual mahal sih oke-oke saja. Cuman kan dunia juga lagi resesi. Jadi harga juga nggak bisa naik banyak. Jadi industri perikanan itu cuman gembar-gembor aja, penting. Cuman nggak ada satu perusahaan perikanan yang saya lihat untung. Mereka cuman bertahan aja. Ada saran, Pak, untuk menyelesaikan masalah ini? Level perusahaan mah nggak bisa. Di level perusahaan mah atau bayar proses lebih mahal atau menyelesaikan di lapangan. Kalau menyelesaikan di lapangan lebih murah, ya mau ngomong apa? Perusahaan kan kecil. Kalau di level polisi harus diberesin misalnya. Hukumnya jelas. Demikian Ridwan Gunawan. Saya Kiki Wijaya.